Mitra bisnis, pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kebijakan baru. Mulai 1 Maret nanti, gaji para PNS akan langsung ditransfer ke rekening istri dengan tujuan agar pemanfaatan gaji suami bisa lebih dipertanggungjawabkan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda tentang kebijakan ini? Ketentuannya kan dalam kepegawaian itu tanda tangan suami. Suami yang menerima gaji, kalau dikirimkan kepada istri itu kan melanggar sih. Enggak, cuman kebijakan kan sebagai suami itu kan sebagai kepala keluarga. Kemudian disimbangi berarti dalam kebanyakan keluarga di Gorontalo itu banyak penyimpangan. Kalau tidak ada penyimpangan ya normal-normal saja. Pertanggung jawabkan si suami yang menerima. Kalau kemudian dia itu ya boleh-boleh saja. Tapi itu merupakan suatu kebijaksanaan yang apa ya, gimana ya? Janggal sih, tidak mengada-ngada. Dimanapun juga seluruh dunia saya katakan. Yang menerima pendapatan, yang mendatangani pendapatan, gaji, salari. Apakah itu namanya salaris, apakah itu gaji, apakah itu pendapatan. Kan dia menerimakan siapa yang bekerja. Kalau istri yang bekerja, ya istrinya tanda tangan. Nanti kalau misalnya apa istrinya yang bekerja, suaminya pensiun, menghilangkan kepercayaan yang berarti bahwasanya pemerintah Gorontalo itu tidak percaya kepada aparaturnya sendiri, itu aja. Lalu menurut pendapat Bapak, apa dampak dari penerapan kebijakan ini? Kemungkinan nggak ekses-ekses. Karena suami tidak terima gaji sama sekali, ya dia cari tambahan, apa dia korupsi dan sebagainya. Yang hasilnya itu tidak disampaikan kepada istri. Bagi saya sih itu kebijakan yang mengada-ngada lah. Kemungkinan juga ini kebijakan yang dilakukan oleh kepala daerah dalam rangka pilkada, itu aja. Kan banyak sekali pemda-pemda seperti di Bekasi ini. Pemda Bekasi itu kan akan ada pilkada. Nah, kepala daerahnya untuk mengambil hati masyarakat, dia naikkan UMR, dia naikkan gaji, dia naikkan ini. Itu kepentingan, kemungkinan dibaliknya ada kepentingan politik, gitu aja. Kemungkinan di balik itu ada kemungkinan politik sehubungan dengan akan dilaksanakannya pilkada untuk mencari simpati masyarakat. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.